Bagaimana cara memupuk iman, keimanan kepada Allah dari kecintaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ini saya sudah terangkan tadi bahwa ini pembahasan tentang kecintaan kepada para sahabat, ini bagian dari akidah, bagian dari akidah. Iya, memang dia tak masuk di dalam 6 rukun iman, tapi dia adalah keyakinan di tengah ahli sunnah, disepakati oleh para ulama, tidak ada silap pendapat. Siapa yang keluar darinya, maka dia pasti dihitung sebagai ahli bidah. Iya. Dan keyakinan terhadap para sahabat ini cakupannya banyak. Ada yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan keimanan kepada Allah, terkait dengan ketaatan dan ibadah. Sebab Nabi SAW atau para sahabat Nabi SAW, mereka masuk di dalam seluruh pembahasan agama ini. Ya, maka mempelajari bagaimana kehidupan para sahabat ini dari hal yang membuat seorang itu hidup mulia dengan keislaman, menjadikannya sebagai seorang muslim yang tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi kalau dia lihat sikap-sikap para sahabat menghadapi berbagai fitnah, berbagai kejadian, itu kelihatan sikap-sikapnya. Ya. Nah, ini pembahasan yang luas sekali. Karena itu kita jadikan kaidah dalam hidup, bagaimana kita setiap saat berusaha untuk mempelajari bagaimana kehidupan para sahabat dan mempelajari ilmu yang mereka sampaikan.